Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu kita baca hadis yang kedua dalam bab anjuran untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus dia di tengah-tengah umat sebelumku kecuali dari umatnya dia akan memiliki para pengawal, orang-orang dekat, dan juga para sahabat yang mereka mengambil sunnahnya, meneladani perintahnya. Kemudian akan menggantikan setelah mereka satu generasi yang mereka berbicara apa yang mereka tidak lakukan serta mengerjakan apa yang mereka tidak diperintahkan. Maka siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, dia orang yang beriman. Siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, dia orang yang beriman. Siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia pun mukmin, orang yang beriman. Tidak ada di balik yang demikian itu dari keimanan, meskipun hanya sebesar biji sawi atau sebesar kerikil yang kecil. Kalau tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran, minimalnya dengan hati, maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang minimal dari perangai keimanan yang harus ada pada diri seorang hamba, dan yang paling lemahnya dari perangai-perangai keimanan adalah pengingkaran kemungkaran dengan hati. Itu sudah minimalnya. Maka tidak akan tersisa lagi satu tingkat keimanan setelah yang demikian itu, kalau enggak bisa lagi mengingkari kemungkaran meskipun dengan hati. Hadis ini juga memberikan himbauan bagi kita untuk kita berusaha ta'asi bis salaf, meneladani generasi salaf, generasi pendahulu umat ini dari kalangan salafun shalih, para pendahulu yang saleh, yang mereka telah meneladani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena generasi yang datang setelah mereka, terutama setelah tiga generasi yang utama, maka generasi tersebut banyak di antara mereka yang terdapat ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan atau menyerukan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, atau mengerjakan hal-hal yang mereka tidak diperintahkan dalam agama, melakukan hal-hal yang bid'ah dan yang semisalnya. Hadis yang ketiga dalam bab ini, hadis yang ke-186, asalisu An Abil Walidi Ubadah bin Shamiti radhiyallahu ta'ala anhu qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wa yusri wal manshati wal makrahi wa ala atharatin alaina wa alla nunasi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu billahi laumatan la'imin muttafaqun alaih. Qala an-Nawawi rahimahullah al-mansatu wal makrahu fi fathhi mimihima aw mimaihima ay fi syahli was-sambi wal athara al-ikhtisasu bil mustaraki wa qad sabaqa bayanuha bawahan bi fathil ba'il muwahhadati ba'daha wawun summa alifun summa ha'un muhmalatun ay dhahiran la yahtamilu ta'wilan. Hadis yang ketiga dalam bab ini diriwayatkan dari Abil Walid, namanya Ubadah ibnu Shamit, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendengar dan mentaati para pemimpin, mendengar dan mentaati pemerintah dalam kondisi susah maupun dalam kondisi lapang, dalam kondisi mudah maupun dalam kesulitan, dan dalam kondisi meskipun pemerintah itu mementingkan kepentingan pribadinya atas kita, dan agar kita tidak mencabut urusan dari pemiliknya, enggak memberontak kepada pemerintah, mencabut tongkat persatuan dari pemiliknya, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, yang terang-terangan, kalian memiliki hujjah yang jelas dari Allah dalam perkara tersebut, dan agar kami sedia untuk menyampaikan kebenaran dimanapun kita berada, dan agar kami tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela. Muttafaqun alaih. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah beberapa kosakata sulit dalam hadis ini, yaitu kata al-mansatu wal-makrohu bifathi mimaihima, dengan memfathah mim keduanya dibaca al-mansatu wal-makrohu. Al-mansat ay as-sahl fis-sahli wal-makroh ay fis-sa'bi, dalam kondisi mudah maupun dalam kondisi sulit harus siap untuk mendengar dan mentaati pemerintah. Wal asarah al-ikhtisas bil mustaraki waqad sabaqa bayanuha. Asarah itu kondisi kalau seseorang itu mengkhususkan kepentingan pribadi yang harusnya ada perserikatan, enggak boleh dikuasai pribadi, kemanfaatan itu harus dibagi, dirinya terpenuhi haknya dan juga harus menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, menyampaikan hak saudaranya. Waqad sabaqa bayanuha, telah lalu penjelasannya, di mana al-asara itu kondisi ketika pemimpin itu menuntut haknya, ingin dipenuhi haknya, sementara dia tidak mau memenuhi hak rakyatnya. Ya korupsi lah, ya nepotisme, ya sewenang-wenang, semena-mena. Ini kondisi asarah. Bawahan dengan fathah ba al-muwahadah. Dikatakan ba al-muwahadah itu ba dengan satu titik di bawah. Ini agar tidak tersamar dengan ya, dengan dua titik di bawah. Atau agar tidak tersamar dengan ta, dua titik di atasnya. Saya dikasih dobet penjelasan huruf. Soalnya apa? Kalau tidak dikasih dobet, nanti mungkin sebuah kitab itu ditransip oleh generasi setelahnya, mungkin ba titiknya hilang. Kan orang mungkin bisa salah baca nanti. Harusnya bawahan dibaca yawahan, atau dibaca dengan tak tawahan. Dengan dikasih dobet semacam ini, berarti itu bacanya adalah ba, bukan ya, bukan tak, bukan nun. Badaha wawun setelahnya wawu, bawahan. Summa alifun, kemudian alif. Summa ha'un muhmalah, hak muhmalah itu hak tanpa titik, supaya enggak salah baca dengan jim atau kha. Bawahan artinya aidho hiron, kekufuran yang terang-terangan. La yuh la yahtamilu ta'wilan, tidak ada kemungkinan penakwilan. Sehingga di sini, kalau amalan kekufuran yang dilakukan oleh pemerintah itu masih mengandung unsur dia itu mentakwilkan, maka enggak bisa langsung dihukumi kafir. Misalnya melakukan satu perbuatan kekufuran karena ada motif politik misalnya. Dia meyakini hal itu boleh. Masih ada kemungkinan penakwilan. Maka yang demikian itu tidak boleh langsung dikufurkan atau dikafirkan pelakunya. Sampai kita melihat kekufuran yang dilakukan oleh pemerintah itu jelas-jelas kekufuran yang nyata dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah yang sahih yang ada pada kita, maka baru pemerintah tadi, pemimpin tadi dihukumi kafir. Maka dalam hadis ini, hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bayakna Rasulullah, kami telah membayat Rasulullah, berjanji setia di hadapan Rasul untuk mendengar dan tetap mentaati pemimpin dalam kondisi susah maupun dalam kondisi lapang, dalam kondisi mudah maupun dalam kondisi kesulitan, dalam masalah ekonomi maupun yang lain-lainnya, bahkan dalam kondisi asarah alaina, meskipun pemerintah atau pemimpin itu hanya mau dipenuhi haknya, tidak mau memenuhi kewajiban yang harus dia penuhi terhadap rakyatnya, itu pun kita tetap berkewajiban untuk mendengar dan mentaati segala perintah dan kebijakan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama bukan perintah atau kebijakan untuk kemaksiatan pada sang khalik, maka rakyat wajib untuk tetap mendengar dan mentaati pemimpin. Juga kewajiban mendengar dan mentaati pemimpin ini dalam batasan, tidak secara mutlak. Artinya harus dibatasi dengan al-qudrah, selama kita ada kesanggupan maksimal untuk menjalankan kebijakan pemimpin tersebut. Karena al-qudrah manatu taklib, kata para ulama, kemampuan barometer atau standar di dalam seseorang itu berkewajiban menjalankan beban syariat. Kalau enggak ada kemampuan, ya udur, kita udur. Tidak memaksakan diri. Jadi para sahabat berbaiat Rasul untuk mendengar dan mentaati. orang yang memimpin mereka. Tentu ini sesuai dengan atau sejalan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan taati pemerintah kalian. Ulul amri ditafsirkan oleh para ulama sebagai orang yang punya kekuasaan atas rakyatnya, yaitu pemerintah. Dan juga ditafsirkan dengan ulama. Maka ayat ini menjelaskan kewajiban rakyat untuk mentaati umara, pemerintah atau pemimpin dan ulama. Karena disebutkan oleh para mufassirun, makna ulul amri ada dua, itu ulama dan umara. Semuanya masuk dalam ulul amri. Adapun ulama ini sebagai wali bagi kaum muslimin dalam urusan ilmu, dalam urusan agama, dalam urusan penjelasan tentang hukum halal haram. Adapun umara adalah wali bagi segenap kaum muslimin dalam urusan menunaikan pemerintahannya dan kekuasaannya. Di sini para sahabat membaiat Rasul untuk tetap mendengar dan mentaati waliul amri selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak ada kewajiban untuk taat pada makhluk dalam hal kemaksiatan pada sang khaliq. Jadi mendengar dan mentaati pemerintah ini dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang haram. Adapun dalam perkara kemaksiatan, enggak boleh seorang pun dari rakyat untuk membaiat pemimpinnya dalam hal tersebut. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, seperti dalil yang juga kita sampaikan tadi. Oleh dasar ini, Khalifah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjabat sebagai khalifah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyampaikan dalam khutbahnya yang masyhur, "Ati'uni ma'ata'tullaha wa rasulahu, fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum." Taatilah aku oleh kalian selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau aku sudah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka enggak ada ketaatan padaku bagi kalian. Sehingga kalau pemerintah misalnya memerintahkan rakyatnya dengan satu kemaksiatan dari ragam-ragam kemaksiatan, maka enggak boleh bagi seorang pun untuk mendengar dan mentaati pemerintahnya. Karena Allah Rabbul Alamin gak boleh dimaksiati, gak boleh dimaksiati dengan tujuan untuk mentaati hamba yang dia itu dimiliki oleh Allah, dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh yang selain Allah, maka mereka adalah mamlukuna lillah, miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh seseorang mendahulukan ketaatan pada makhluk di atas ketaatan kepada Allah, enggak boleh. Yang berikutnya, janji setia untuk mendengar dan mentaati dalam perkara ma'ruf pada pemimpin waliul amri, ini harus ditunaikan dalam kondisi susah maupun dalam kondisi lapang. baik kita ada kelapangan dalam harta maupun ketika kita ada kesulitan dalam finansial. Maka wajib bagi kita rakyat yang kayanya dan yang miskinnya untuk kita mentaati ulatul umur, untuk kita mendengar mereka. Maka demikian juga ketika kita kondisi berkecukupan maupun ketika kita kondisi fakir, maka kita juga berkewajiban untuk tetap mendengar dan mentaati waliul amri. Maka intinya kita berkewajiban mendengar dan mentaati waliul amri dalam setiap keadaan kecuali apa yang sudah dikecualikan pada penjelasan yang telah lalu tadi. Kalau kita diperintah untuk bermaksiat pada sang khalik, enggak ada kewajiban. Enggak ada kewajiban mentaati waliul amri dalam hal bermaksiat pada sang khalik, enggak ada. Bahkan kita tetap berkewajiban untuk mentaati pemerintah meskipun mereka mendzalimi kita. Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain menyatakan, isma wa'ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap dengar dan taati pemerintah kalian meskipun dia mencambuk punggungmu atau menjarah hartamu. Maka rakyat menghadapi pemimpin yang zalim semacam itu tetap berkewajiban untuk mendengar dan mentaati, enggak boleh memberontak padanya. Dan pemerintah yang zalim nanti akan mendapatkan qisas pada yaumul qiyamah nanti. Yang kedua, kita enggak boleh memberontak pada pemerintah, mencabut urusan dari pemiliknya. Memecahkan tongkat kesatuan kaum muslimin enggak boleh. Kecuali kalau rakyat melihat pemimpinnya itu melakukan sebuah amalan kekufuran yang terang-terangan, enggak ada penakwilan padanya. Maka di saat itu boleh untuk memberontak kepada pemerintah kafir dengan beberapa syarat. Yang pertama, kaum muslimun harus memiliki kekuatan yang tidak perlu bantuan dari orang-orang kufar. Yang kedua, syarat yang kedua, pemberontakan terhadap pemimpin yang jelas-jelas kekafirannya ini diprediksi tidak sampai terjadi perang saudara yang saling menumpahkan darah sama muslim. Kalau terpenuhi syarat-syarat tersebut, boleh. Kenapa harus ada syarat gak boleh terjadinya pertumpahan darah di antara sama muslim? Karena dimungkinkan bawahan-bawahan pemimpin yang kafir itu dari kalangan kaum muslimin juga, yang ada keloyalan terhadap pemimpinnya. Sehingga kalau ada di antara sekelompok kaum muslim yang memberontak, nanti akan terjadi perang saudara, tertumpah darah kaum muslimin. Makanya yang demikian enggak boleh. Atas bagaimana kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang kafir? Ya bersabar kita. Bersabar. Dan urusannya dekat. Dan kekufuran yang dilakukan oleh pemerintah itu harus kekufuran yang jelas. Seorang boleh memvonis kafir kalau dia memiliki dalil yang qat'i bahwasanya ini adalah amalan kekufuran. Kalau dalilnya itu lemah, baik lemah secara sanad maupun lemah dari sisi pendalilannya, hujah yang dimiliki rakyat itu lemah, maka enggak boleh memberontak pada pemerintah dengan dalih, oh dia melakukan perbuatan kekufuran. Kalau kita enggak bisa membuktikan kekufuran dia yang nyata dengan dalil dari kitabullah, tidak perlu dari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasallam yang sahihah. Kenapa pemberontakan terhadap pemerintah ini akan memberikan dampak keburukan yang merata, yang besar, dan kerusakan-kerusakan yang fatal bagi kaum muslimin dengan rusaknya fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya. Masyaallah ikhwah, azani wa jazakumullah. Ini dulu yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.